Dan jam isanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, pada kesempatan di malam hari ini Allah tabaraka wa taala menakdirkan untuk kita bertemu dengan saudara-saudaraku kaum muslimin semuanya di dalam sebuah rumah dari rumah-rumah Allah azza wa jalla, sebuah tempat yang Allah azza wa jalla muliakan, tempat yang terbaik dan tempat yang selalu dirindukan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena kalbu-kalbu mereka, hati-hati mereka selalu mu'allakun, terikat dan sangat terkait dengan masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di masjid itulah Rasulullah alaihi salatu wassalam memberikan tarbiyah, memberikan pendidikan kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Di masjid itulah kita bisa berkumpul bersama-sama untuk menunaikan dan menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menjalankan sholat wajib berjamaah di masjid. Di masjid itulah kita bisa berjumpa dan berkumpul, bisa bertemu dengan saudara-saudaraku semuanya, sehingga tercipta keharmonisan, hubungan yang baik, ukhuwah Islamiyah yang begitu kuat, serta kita saling ta'aruf, saling mengenal satu dengan yang lainnya. Ma'asyara muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tidak lupa kita selalu mengingatkan kepada diri saya pribadi dan juga saudara-saudaraku semuanya kaum muslimin, untuk kita selalu dan selalu bersyukur dengan memuji dan menyanjung Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang terus-menerus Allah Azza wa Jalla curahkan, tidak berhenti satu detik pun kecuali kita semuanya selalu dikucuri dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada seorang pun dari umat manusia, seberapapun tingginya kedudukan dunia mereka, seberapapun besarnya dunia yang mereka miliki, tidak ada seorang pun yang bisa menandingi pemberian dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pun kalau kita cermati apa yang didapatkan oleh mereka, pada hakikatnya itu adalah minallah, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah." Dan apa saja kenikmatan yang ada pada panjenengan sedoyo, tidak ada satupun nikmat sekecil apapun itu, fa minallah, kecuali itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laisa bihaulina wala quwwatina, bukan karena daya dan upaya kita, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kelihaan kita, tetapi itu fadlun minallah, semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga selalu di majelis-majelis yang seperti ini kita mengingatkan, karena yang namanya kalbu ini, yang namanya hati ini mudah lalai terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalbu ini mudah untuk berkeluh kesah, sehingga lupa untuk bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ketika hamba itu tertimpa dengan musibah, tertimpa dengan beberapa perkara-perkara yang tidak dia sukai, apakah itu sakit, apakah itu kehilangan harta, apakah itu ujian-ujian yang lain yang berupa musibah-musibah, cepat untuk dia lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan kurangnya dia di dalam bersyukur kepada Allah. Dan memang kenyataannya, wa qalilu min ibadiyash syakur, kenyataannya sedikit dari hamba-hambaku yang betul-betul bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla berikutnya, yang telah memilih dan memberikan hidayah kepada kita untuk beragama dengan agama Islam, untuk beragama dengan satu-satunya agama yang hak, agama yang benar di sisi Allah Azza wa Jal, yang mana kalau kita melihat mayoritas manusia di muka bumi ini, maka kondisi kaum muslimin atau kaum muslimin sedikit dibandingkan dengan orang-orang yang kufar. Sehingga satu nikmat ini saja sudah teramat besar, khairun minad dunya wa ma fiha, yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita enggak bisa membayangkan ketika Allah Azza wa Jalla tidak memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada kita untuk beragama dengan agama Islam, sungguh sia-sia kehidupan kita. Walaupun kehidupan kita bergelimang dengan dunia, bergelimang dengan harta, mendapatkan pangkat dan jabatan, tetapi nasib kita di negeri akhirat pasti minal khosirin, termasuk dari kalangan orang-orang yang akan merugi, mendapatkan kerugian yang sangat besar. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khosirin." Dan barang siapa yang mencari beragama dengan agama selain Islam, fala yuqbala min, enggak akan pernah diterima agama tersebut. Ketika dia beragama dengan agama Nasara, agama Yahudi, atau agama-agama yang lainnya, maka Allah Azza wa Jalla sendiri yang menyatakan fala yuqbala min, enggak akan pernah diterima agama tersebut. Enggak akan pernah diterima amal-amalannya, amalan-amalannya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di negeri akhirat kelak termasuk dari kalangan orang-orang yang akan betul-betul mendapatkan kerugian dengan dia dimasukkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah yang telah menyelamatkan kita dari kekufuran, dari kemurtadan, dari kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal, yang itu semuanya merupakan sebab seseorang kelak di negeri akhirat akan dimasukkan ke dalam api neraka Allah khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya. Nah, kemudian kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan di dalam kalbu-kalbu kita rasa iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla ditakdirkan sebagai seorang mukmin, sebagai seorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, mengenal Allah Azza wa Jalla dengan pengenalan yang benar. Dengan kita meyakini bahwasanya Allah Azza wa Jalla adalah satu-satunya Zat yang menciptakan alam ini, yang mengatur alam ini, yang memberikan rizki, yang menghidupkan dan mematikan, yang menyembuhkan sakit-sakit kita, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga beriman dengan uluhiyah Allah, meyakini bahwasannya Allah Azza wa Jal adalah satu-satunya Zat yang berhak untuk diibadahi, satu-satunya Zat yang benar untuk diibadahi. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga kita meyakini bahwasannya Allah Azza wa Jal memiliki nama-nama, memiliki sifat-sifat yang maha sempurna, yang maha tinggi, yang maha indah, yang kalau kita semakin dalam dan semakin dalam di dalam mengenalnya, maka akan semakin membuahkan rasa cinta dan kerinduan yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengenal bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, maka semakin dalam kita mengenal nama dan sifat Allah Azza wa Jalla ini. Allah Azza wa Jalla memiliki sifat penyayang, pengasih. Maka kita akan merasakan kasih sayang Allah dan kelembutan Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya, walaupun ketika hamba tersebut mendapatkan musibah, mendapatkan sakit, mendapatkan ujian dan cobaan. Maka sebagai seorang hamba yang betul-betul beriman kepada Allah Azza wa Jalla bahwasanya Allah pengasih dan penyayang, maka betul-betul dia akan menjadikan hatinya itu rasa ridho dengan ketetapan dan ketentuan Allah yang pasti itu terbaik bagi hamba-hambanya. Tidak akan mungkin Allah Azza wa Jalla mendolimi kita. Tidak akan mungkin Allah Azza wa Jalla akan menyakiti hamba-hambanya yang beriman. Sehingga di balik ujian, di balik musibah, di balik cobaan, yang menimpa seorang yang beriman pasti itu membawa kebaikan, pasti, karena itu merupakan wujud kasih sayang dan kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baru satu atau dua nama Allah Azza wa Jalla. Belum kita mengenal nama-nama Allah Azza wa Jalla yang lainnya. Ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Zat yang Maha Al-Basir, Maha Melihat, yang ditetapkan dari nama Allah Azza wa Jalla ini sifat Al-Basar. Allah Azza wa Jalla memiliki penglihatan, maka kita meyakini bahwasanya penglihatan Allah Azza wa Jalla adalah penglihatan yang sempurna, tidak sama dengan penglihatan makhluknya. Betul-betul Allah Azza wa Jalla melihat segala aktivitas, perbuatan dan gerak-gerik manusia dimanapun mereka berada, sehingga semakin dalam dia mengenal nama dan sifat Allah Azza wa Jalla ini, menjadikan dia semakin merasa takut dan muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla dimanapun dia berada. Ketika dia akan melakukan perbuatan kemaksiatan, misalnya akan mencuri, maka sebagai seorang hamba yang betul-betul dia mengenal nama Allah Azza wa Jalla, Allah Maha Melihat atau Allah Maha Mengetahui, maka ketika dia akan mencuri, muncul rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga dia tinggalkan itu semuanya karena Allah. Sehingga jadilah seorang hamba yang tadinya dia akan melakukan perbuatan kemaksiatan, menjadi seorang hamba yang tinggi dan ditinggikan derajatnya di sisi Allah ketika ditinggalkan kemaksiatan itu karena semata-mata takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis Nabi alaihi salatu wassalam, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang akan diberikan naungan oleh Allah Azza wa Jalla di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Di antaranya disebutkan warajulun da'athum ra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Adanya seseorang yang dia digoda, dipanggil, digoda oleh seorang wanita dhatu mansibin wa jamalin, yang wanita ini berasal dari keturunan yang terhormat dan memiliki kecantikan yang luar biasa. Faqala, tetapi ketika akan terjadi perbuatan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, dia mengatakan inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jadilah seorang hamba yang tadinya akan berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian dia teringat dengan pengawasan dan penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadilah hamba tersebut meninggalkan perbuatan maksiatnya karena adanya sebuah ibadah berupa al-khauf, rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, menjadikan seorang hamba ditinggikan dan diberikan pahala yang berlimpah, akan diberikan naungan oleh Allah Azza wa Jalla di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Tabaraka wa ta'ala. Nah, demikian juga seseorang betul-betul mengenal Allah Azza wa Jalla disebutkan dalam hadis tersebut, wa rajulun dzakarallaha khalian fa fadat 'ainahu. Yani seseorang yang dia mengenal atau mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala di waktu sendiri, di waktu sepi, di waktu tidak ada orang lain, kemudian dia pun menangis, meneteskan air matanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena takut akan diadab oleh Allah Azza wa Jalla, karena takut amalan-amalannya tidak akan diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Dia takut, sehingga dia pun ketika sendiri, yang itu merupakan perbuatan yang jauh dari riya, jauh dari sum'ah, Itu adalah tetesan air mata yang penuh dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi seseorang ketika bersama orang lain, ketika dilihat dia bisa menangis, tetapi ketika sendirian mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang seharusnya dia mengingat Allah Azza wa Jalla, tetapi ketika sendirian justru dia pergunakan waktu sendiri tersebut untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Iyadan billah. Kebanyakan kita dan mayoritas kita mungkin seperti itu. Ketika bersama orang lain, mungkin kita seolah-olah takut kepada Allah Azza wa Jalla, tapi ketika sendiri, itulah bukti kejujuran dia ketika betul-betul dia menangisi dosa-dosa yang telah dia perbuat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Inilah buah dari keimanan kepada Allah Azza wa Jal, mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian juga satu contoh lagi, misalnya Allah Azza wa Jal memiliki nama Al-Hakim. Allah Maha Bijak, Allah Maha memiliki hikmah. Maka ketika kita mengenal nama dan sifat Allah Azza wa Jalla ini, maka akan menjadikan kita betul-betul ridho dan bersabar terhadap musibah yang Allah Azza wa Jalla timpakan kepada kita. Karena tidaklah Allah Azza wa Jalla menimpakan musibah kecuali itu pasti mengandung hikmah di balik itu semuanya. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang tanpa hikmah dari segala peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini. Seluruhnya di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya telah ditakdirkan dan telah dicatat oleh Allah Azza wa Jalla. Yang mana takdir-takdir Allah Azza wa Jalla enggak terlepas dari hikmah-hikmahnya. Maka ketika kita betul-betul menjadi seorang mukmin, maka semoga kita termasuk dari apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Suhaib bin Sinan radhiyallahu taala anhu, ajaban li amril mukmin, inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh menakjubkan, sungguh istimewa urusan yang ada pada seorang mukmin. Karena sesungguhnya seluruh urusan yang ada pada seorang mukmin, segala apa yang menimpa mereka pasti itu baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mukmin. Dan yang demikian itu enggak terjadi kecuali hanya pada seorang yang mukmin saja. Bagaimana gambarannya? Disebutkan oleh baginda Rasulullah alaihi salatu wasalam, in asabathu sarra syakara fa kana khairan lah. Jika hamba tersebut dia mendapatkan kelapangan, mendapatkan kenikmatan, sedang mendapatkan rezeki, sedang mendapatkan hal-hal yang disukai oleh jiwa ini dan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan, maka dia pun bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala ini, dan ini merupakan kebaikan baginya. Nah, coba perhatikan, seorang hamba yang mukmin ketika dia mendapatkan nikmat dari Allah, mendapatkan rezeki, mendapatkan rumah, mendapatkan pakaian yang bagus, mendapatkan makanan yang enak, minuman yang enak, mendapatkan kendaraan, mendapatkan berbagai fasilitas-fasilitas dan berbagai macam kenikmatan yang ada pada seorang mukmin, dia hanya bisa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan justru dia sombong, bukan justru dia ujub, bukan justru dia kemudian pamer, merendahkan orang lain, tetapi dia bersyukur dengan makna syukur yang sebenarnya. Yang kalau kita kupas satu persatu terkait dengan syukur ini, maka betul yang Allah Azza wa Jalla firmankan, wa qalilu min ibadi asy-syakur, sedikit sekali hamba-hambaku yang betul-betul menjadi seorang yang berpredikat sebagai asy-syakur, sebagai seorang yang bersyukur. Dia bersyukur dengan cara dia meyakini bahwa nikmat tersebut semata-mata datangnya dari Allah. Jangan kemudian dia meyakini bahwasanya nikmat ini adalah berasal dari kepintaranku, kecerdasanku, akalku, keterampilanku, karena orang tuaku, karena karirku. Ya. Tetapi betul-betul dia menyandarkan nikmat tersebut kepada Al-Mun'im Al-Hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ini saja paling tidak ada rasa kurang. Ketika kita mendapatkan nikmat masih ada perasaan-perasaan ujub, perasaan-perasaan imbir, perasaan-perasaan ini karena saya, ini karena perjuanganku, kalau bukan karena aku maka engkau akan begini dan begini, kalau bukan karena aku maka usaha ini enggak akan sukses. Nah, mungkin masih sedikit atau banyak ada rasa-rasa seperti ini. Kemudian juga ketika kita mendapatkan nikmat predikat seorang yang bersyukur, betul-betul dia memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lisannya, berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukan sekedar mengucapkan ucapan-ucapan yang selamat, ya, bangga dengan ucapan-ucapan yang jauh dari memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, dan ini yang berat, adalah ketika kita mendapatkan nikmat tersebut seorang bersyukur, betul-betul memanfaatkan nikmat-nikmat tersebut sebagai sarana, sebagai wasilah untuk bertaqarrub kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini yang sangat berat. Bahwasanya seseorang ketika diberikan harta, ketika diberikan kekayaan, ketika diberikan kedudukan, rata-rata justru semakin menjauhkan, jauh-jauh, semakin bertambah hartanya bukan semakin dekat kepada Allah. Semakin bertambah hartanya semakin jauh kepada Allah, semakin bertambah nikmatnya semakin jauh. Semakin bertambah ini semakin dan semakin jauh. Yang dahulu ketika dia dalam kondisi biasa-biasa, yang orang memandangnya sebagai seorang yang fakir, sebagai seorang yang miskin, betapa rajinnya dia di dalam menjalankan sholat berjamaah, betapa rajinnya di dalam menuntut ilmu, betapa rajinnya dia di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi ketika sudah mendapatkan nikmat, mayoritas kita lalai dan lupa, semakin kendor dan semakin lemah, yang justru seharusnya sebaliknya. Ketika mendapatkan nikmat tersebut, semakin dia pergunakan nikmat tersebut betul-betul sebagai sarana untuk semakin dekat dia dengan Allah Azza wa Jalla. Inilah yang membuat para sahabat yang fuqara wal masakin merasa iri kepada sahabat-sahabat yang kaya. Ketika mereka, para sahabat-sahabat yang kaya tersebut, mereka bisa yatasaddaqun, mereka bisa bersedekah dengan kelebihan-kelebihan harta yang mereka miliki. Nah, inilah yang membuat para sahabat yang fuqara wal masakin merasa sedih dan mengeluhkan kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, bukan karena hasad yang tercela. Nah, menginginkan agar nikmat itu hilang dari sahabat-sahabatnya. Tetapi mereka sedih karena mereka enggak bisa beramal seperti amalan orang-orang kaya itu. Duhai, seandainya saya diberikan harta nih, saya akan bisa bersedekah. Saya akan bisa membantu pondok pesantren, saya akan bisa membantu menyantuni anak yatim, saya akan bisa membantu menyantuni fuqara wal masakin. Dan itu betul-betul tulus mereka, para sahabat. Yang itu jauh dari kita. Kebanyakan kita ketika kita menginginkan untuk menjadi orang kaya bukan yang seperti ini. Kita ingin membangun rumah yang megah, kita ingin membeli mobil yang mewah, kita ingin membeli ini dan itu. Walaupun itu tidak tercela, ketika betul-betul dia niatkan semuanya itu memanfaatkan rezeki yang Allah Azza wa Jalla berikan pada sesuatu yang mubah. Tetapi yang tercela ketika dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan para sahabat dahulu kala yang membuat menangis para sahabat yang fuqara wal masakin, melihat orang-orang yang kaya itu mereka rajin ibadahnya seperti orang-orang yang fuqara wal masakin. Mereka bisa mengamalkan ibadah seperti ibadahnya orang-orang fuqara wal masakin, sama plus ditambah dengan mereka bisa berinfak, mereka bisa bersedekah, mereka bisa membantu dengan kelebihan-kelebihan harta yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka. Maka ketika kita mendengar dan melihat yang seperti ini, ya memang kita menyadari bahwasannya kita masih jauh dari syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang kedua disebutkan oleh baginda Rasulullah alaihi salatu wasallam, in asabathu darra sabara fakana khairan lah. Yang kedua, jika hamba tersebut dia mendapatkan darra, mendapatkan kemiskinan, mendapatkan sakit, mendapatkan musibah, sedang mendapatkan ujian dan cobaan, maka seorang mukmin ini dengan mukmin yang sempurna tentunya, maka dia betul-betul akan bersabar, tidak berkeluh kesah terhadap keputusan dan takdir dari Allah Azza wa Jalla, sehingga kesabaran itu memberikan kebaikan bagi hamba yang mukmin tadi, sehingga sungguh sangat luar biasa urusan yang ada pada seorang mukmin. Ketika dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Dengan syukur ini dia mendapatkan pahala. Ketika dia mendapatkan musibah, dia sabar. Ketika sabar, dia mendapatkan pahala juga. Padahal kehidupan seorang mukmin tidak terlepas dari dua perkara ini, yang seluruhnya adalah baik dan mengandung pahala untuk mereka. Tentunya seorang mukmin yang dimaksud adalah mukmin yang kamilul iman, seorang mukmin yang dia sempurna keimanannya, yang bisa menjalankan ini. Nah, betul-betul dia ketika mendapatkan musibah, mendapatkan sakit, dia akan merasakan kelemahan lembutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan muhasabatun nafsi, mengoreksi dirinya, mengoreksi jiwanya. Barangkali sakitnya tersebut karena sebab dosa-dosa yang telah kita perbuat. Sebelum kita menunjuk dan kita menyalahkan orang lain, maka kita salahkan dan kita koreksi diri kita. Karena tidaklah sebuah musibah itu terjadi kecuali karena sebab perbuatan-perbuatan dosa kita. Sehingga ketika kita mendapatkan musibah itu, di balik musibah tersebut, maka itu sebagai takfirud dzunub, sebagai penghapus dosa-dosa kita. Sebagai penghapus dosa-dosa kita. Sebagaimana disebutkan oleh baginda Rasulullah alaihi salatu wasalam, yang disebutkan dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ma yazalul bala bil mu'mini wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah ta'ala wa ma 'alaihi khathiyah. Terus menerus yang namanya musibah, yang namanya ujian dan cobaan akan menimpa seorang mukmin laki-laki dan juga wanita. Ini sabda Nabi alaihi salatu wasalam. Namanya seorang mukmin dan mukminah siap mendapatkan ujian dan cobaan. Nah, mendapatkan ujian dan cobaan. Pada hari ini pula kita sedang mendapatkan ujian dan cobaan. Tidak terlepas kehidupan seorang mukmin dari ujian dan cobaan. Ya, pada hari ini kita mendapatkan ujian apa? Ahmad, antum enggak dapat. Ada yang sakit, ada yang merasa sedih, ada yang sedang merasa cemas, merasa gundah gulana, ada yang sedang merasa capek, ada yang sakit perut, ada yang sedang merasa lelah. Itu semuanya bagian dari ujian dan cobaan. Sedikit ataupun banyak, sesuatu yang jiwa ini tidak merasa enak, sesuatu yang menjadikan jiwa ini sebenarnya gak suka, tetapi terjadi. Begitulah kehidupan seorang mukmin. Musibah itu akan menimpa dirinya sendiri. Dengan kita terkadang merasa sedih, merasa gundah gulana, merasa cemas, merasa takut, merasa lelah, merasa kecapean, atau kita kesandung, atau kita sedang sakit. Walaupun itu adalah sakit gigi, sakit gigi juga gak enak ya. Sehingga ada dokter gigi untuk mengobati sakit gigi, berobat ke dokter gigi. Itu juga gak enak. Atau juga menimpa kepada putra dan putri kita, sehingga kita merasa bagaimana ketika putra dan putri kita ada yang menangis. Itu juga merupakan ujian dan cobaan. Kita melihat perilaku dari keluarga kita, istri kita yang kurang menyenangkan, kurang membahagiakan. Hari ini biasanya tersenyum, ini gak tersenyum. Ini merupakan ujian dan cobaan, sedikit atau banyak. Sehingga namanya ujian dan cobaan gak harus yang berat-berat. Kita sedang sakit, masuk rumah sakit, patah tulang, atau mendapatkan musibah berupa kecelakaan, itu termasuk musibah juga. Tetapi yang kecil-kecil seperti ini juga merupakan ujian dan cobaan, sehingga kehidupan seorang hamba gak lepas dari itu semuanya. Demikian juga pada harta kita. Harta kita hilang ataupun berkurang, ataupun kita lupa di mana kita meletakkannya, atau terkadang kita terkena, tertusuk dengan jari, tertusuk dengan duri jari kita ataupun kaki kita. Terus menerus yang namanya ujian dan cobaan akan Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka yang mukmin dan mukminah, sampai dia berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla dalam keadaan dia gak memiliki dosa dan kesalahan sedikit pun. Diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan sebab apa? Dengan sebab kesabaran dia menghadapi ujian dan cobaan tersebut. Inilah kehidupan seorang mukmin yang harus dan harus kita syukuri. Kalau kehidupan orang-orang yang kafir, orang-orang barat, yang sayang kaum muslimin, kiblatnya ke sana, yang mereka tidak memiliki aturan-aturan yang penuh dengan rahmah dari Allah Azza wa Jalla, aturan-aturan dari manusia-manusia kufar, dari para ateis, orang-orang komunis, orang-orang kufar. Sehingga ketika mereka tertimpa dengan berbagai macam musibah yang kecil sekalipun, justru membuat mereka kemudian stres, dan membuat mereka kemudian bunuh diri, atau membuat mereka kemudian gila. Seolah-olah sudah gelap dunia ini, betul-betul dia gak punya apa-apa, sudah gak punya semangat hidup. Karena memang hatinya dia peruntukkan untuk kehidupan dunia. Ketika dia di kehidupan dunia tidak mendapatkan apa yang diinginkan, seperti itu kehidupannya. Berbeda hanya dengan kehidupan seorang mukmin ketika mendapatkan musibah seberat apapun, yang itu tidak dimampu oleh orang kufar, dimampu oleh mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita melihat ujian-ujian salafuna saleh, orang-orang yang tinggi tingkat keimanannya, ujian-ujian itu mereka itu berat. Yang terkadang kalau kita mungkin ditimpa ujian seperti ujian mereka, kita gak mampu untuk menjalaninya. Tapi demikianlah Allah Azza wa Jalla memberikan ujian dan cobaan sesuai dengan keimanan kita. Kemudian barakallahu fikum, di balik ujian-ujian dan cobaan tersebut ada hikmah yang perlu untuk kita semuanya menyadari dan mengetahuinya, yang semoga menjadi sebab untuk kita kuat ketika mendapatkan musibah, untuk kita betul-betul merasa asyauq ila jannatihi, merasa rindu kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia mendapati kehidupan dunia ini ternyata gak lepas dari ujian dan cobaan, gak lepas dari musibah, gak lepas dari kesedihan, masih capek kita, masih lelah kita. Walaupun kita sudah mendapatkan pangkat dan jabatan, sudah mendapatkan harta yang berlimpah, tetap kita ditimpa dengan sakit yang terkadang kita ingin menangis dengan sakit kita gak kuat. Maka kita akan merindukan sebuah tempat yang penuh dengan ketenangan, sebuah tempat yang penuh dengan ketenteraman, sebuah tempat yang gak ada lagi musibah, sebuah tempat yang full berbagai macam kenikmatan. Itu tentu akan dirindukan oleh seorang yang beriman. Sehingga ketika dia sudah mencapai ini, betul-betul kehidupan dunia itu terasa rendah dan hina. Sehingga apapun yang menimpa dia dari kehidupan dunia, selama dia menyadari bahwasanya itu merupakan ketetapan dan adilnya Allah, kasih sayangnya Allah, itu akan menguatkan dia dan akan menjadi cita-cita dia untuk meraih pahala yang besar di balik musibahnya tersebut, sehingga menjadi kekuatan yang luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga tidaklah kita betah hidup di kehidupan dunia ini kecuali karena ada zikrullah, karena ada ibadah kepada Allah, karena ada majelis-majelis taklim, karena kita masih bisa sholat, masih bisa berpuasa. Kalau di kehidupan dunia ini gak ada sholat, gak ada puasa, gak ada baca Quran, gak ada majelis ilmu, gak ada majelis taklim, gak ada qala Allah wa qala Rasul, misalnya kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang gersang, kehidupan yang sungguh tidak mengenakan bagi orang-orang yang betul-betul cinta kepada negeri akhirat. Tetapi kita masih bertahan di kehidupan dunia ini, walhamdulillah, karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengenal Allah, untuk beribadah kepada Allah, mengenal nama-namanya, untuk kita bisa bermunajat kepada Allah, untuk kita bisa berhubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Semoga ketika kita betul-betul di dunia ini sabar menanti negeri akhirat dengan penuh kerinduan kepada Allah, Allah Azza wa Jalla pun akan rindu untuk berjumpa dan bertemu dengan kita. Sehingga salah satu doa kita kepada Allah Azza wa Jalla yang sering dipanjatkan oleh baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam, Allahumma inni as'aluka laddatan nadar ila wajhik wa syauq ila liqa'i. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk bisa merasakan lezatnya dan nikmatnya melihat wajahmu yang begitu indah, yang begitu sempurna. Dan aku memohon kepadamu ya Allah untuk betul-betul ditanamkan kerinduan yang mendalam untuk berjumpa dan bertemu denganmu di negeri akhirat. Itulah yang membuat kita bersabar, yang membuat kita masih bertahan hidup di kehidupan dunia ini, karena Allah Azza wa Jalla masih memberikan istiqamah kepada kita sebagai bekal untuk kita menuju negeri akhirat. Sehingga betul-betul di balik ujian dan cobaan itu, kita akan merasakan dunia ini adalah negeri yang fana, negeri yang enggak ada enaknya sama sekali bila dibandingkan dengan nikmat di dalam jannah yang disebutkan oleh baginda Rasulullah alaihi salatu wasalam, kenikmatannya ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar, yang kenikmatannya enggak pernah dilihat oleh mata kita, sehingga mata panjenengan sedoyo melihat kenikmatan keindahan, yaitu belum mewakili kenikmatan dan keindahan di dalam jannah. Wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga kita, kita mungkin pernah mendengar ada kenikmatan keindahan yang seperti itu, jannah enggak ada bandingannya. Dan yang lebih menakjubkan, wala khatar ala qalbi bashar, tidak pernah terbetik dan terlintas, terbayangkan oleh jiwa manapun tentang kenikmatan yang hakiki di dalam jannah. yang sengaja disembunyikan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, sehingga kita membayangkan kenikmatan apa yang paling nikmat, makanan apa yang paling enak, minuman apa yang paling segar, maka itu belum mewakili sama sekali yang telah Allah Azza wa Jalla sediakan dan hidangkan di negeri akhirat tersebut di dalam jannahnya. Nah, kalaupun kita makan, ya, porsi kita terbatas, perut kita. Ya, kalaupun sudah kenyang, gak bisa makan, walaupun yang disediakan itu adalah sate, itu adalah bakso atau mie ayam kesukaan kita, tapi karena kita sudah kenyang, gak bisa. Nah, tetapi kenikmatan di dalam jannah sangat dan sangat luar biasa, yang Allah Azza wa Jalla menyebutkan, falyatanafasil mutanafisun, hendaklah kita berlomba-lomba di kehidupan dunia ini untuk meraih itu yang ada di negeri akhirat. Jangan kita terbalik, kita di dunia ini bukan berlomba-lomba untuk urusan dunia, tetapi kita di dunia ini berlomba-lomba untuk mengejar posisi dan kedudukan kita di negeri akhirat, di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada tausiah di malam hari ini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.